Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. Wa idha hudima turaddul hijaratul mukhrajatu ila ahliha. Ini lanjutan dari penjelasan sebelumnya yang menjelaskan tentang keharusan merobohkan atau menghancurkan bangunan yang ada di pemakaman umum. Kalau bangunan itu dihancurkan, maka batu-batu yang digunakan membangun itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, jadi batunya atau bangunan-bangunannya itu tidak boleh dibuang, tidak boleh dimiliki, tetapi harus dikembalikan ke pemiliknya. In urifu, kalau memang pemiliknya diketahui dengan jelas itu milik siapa, maka dikembalikan. Au yukhalla bainahuma, atau kalau tidak dikembalikan dipersilahkan mengambil. Ya, yukhalla ini maksudnya antara pemilik dan barang yang dimiliki itu tidak dihalang-halangi untuk diambil. Jadi bisa diserahkan, bisa juga mempersilahkan mengambil. Jadi tidak menyerahkannya tapi mempersilahkan mengambil. Wa illa famalun tu'i wa hukmuhu ma'ruf kama qalahu ba'du ashabina. Kalau pemiliknya tidak diketahui, jadi wa illa ini lawan dari in urifu ya. Kalau diketahui maka dikembalikan, tapi kalau pemiliknya tidak ketahui maka barang itu statusnya adalah maldo'i. Maldo'i ini nanti akan dijelaskan di bab jihad ya, di bab yang membahas tentang ghanimah dan lain-lain. Itu ada istilahnya maldo'i. Maldo'i itu nanti tasarufnya diberikan kepada kemaslahatan orang Islam. Dan hukum maldo'i ini sudah dikenal, sudah kita ketahui. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh sebagian ulama madhab Syafi'i, sebagian murid Imam Syafi'i. Wa qala Syaikhuna Az-Zamzami, guru penulis Fathul Mu'in yang bernama Az-Zamzami mengatakan, idza baliyal mayyitu wa a'rada warafatuhu anil hijarati jaza dafnu ma'abakoihi. Ya, ini pendapat atau keterangan dari Syekh Zamzami. Beliau mengatakan bahwa bila mayitnya sudah hancur, kemudian ahli warisnya sudah berpaling dari batu yang dibangun di pemakamannya, jadi ahli warisnya sudah tidak menghiraukan lagi ya, sudah berpaling, sudah irot dari bangunan yang dibangunnya, maka boleh memakamkan orang lain beserta dengan batu yang masih ada. Jadi batu-batu yang menjadi bangunan mayit yang lama itu dibiarkan, lalu boleh memakamkan di tempatnya bersama dengan batu-batu itu. Idza jaratil 'adatu bil i'radi anha. Namun ini catatannya, kalau memang adat setempat, kebiasaan setempat itu memang para ahli waris tidak menghiraukan batu yang telah digunakan untuk membangun makam. Jadi ini yang menjadi poin penting adalah adat atau kebiasaan di tempat itu. Kalau memang kebiasaannya ahli warisnya tidak menghiraukan lagi bekas batu yang digunakan bangunan, maka hukumnya seperti tadi, boleh memakamkan jenazah baru beserta dengan bangunan yang ada. Hukum ini sama seperti kama fis sanabil, sama seperti permasalahan buih atau tangkai tumbuhan yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Biasanya dicontohkan padi. Ini nanti juga akan dibahas di bab muamalah ya, bahwa seseorang yang memanen sawahnya, kemudian di satu daerah itu terbiasa dengan meninggalkan padi-padi yang terjatuh, meninggalkan buih yang terjatuh, maka orang lain boleh mengambil itu. Wakuriha wat'un alaihi ay ala qabri muslimin. dimakruhkan menginjak pemakaman, menginjak atau bertempat di atasnya ya, ya menginjak pemakaman itu hukumnya makruh. Namun pemakaman yang dimaksud adalah pemakaman orang Islam. Kalau non Islam itu hukumnya berbeda ya. Walau mudharon, walaupun dia darahnya halal ya, darahnya halal itu artinya dia melakukan pelanggaran yang dalam syariat Islam pelanggaran itu hukumannya adalah mati, seperti zina, muhson dan lain-lain ya, itu di Sakinah sudah dijelaskan. Orang yang meninggalkan sholat itu juga termasuk mudhar. Jadi mudhar ini orang yang darahnya halal, dalam arti dia berhak mendapatkan hukuman mati secara syariat. Kemakruhan ini kalau qabla bilain, kalau sebelum mayatnya hancur. Illa lidhurrah, kecuali kalau ada kedaruratan. Kecuali kalau darurat, kalau ada keterpaksaan, maka hukum makruh ini sudah hilang ya. Contoh kedaruratan adalah ka'allam yasil liqabri maitatih biduni. Contohnya seperti tidak bisa sampai ke satu makom, makom yang akan dimakamkan di situ dengan tanpa menginjaknya. Jadi misalkan ada satu makam yang ada yang berada di tengah jalan, kemudian kita tidak bisa mengubur jenazah baru kecuali dengan menginjak makam itu, maka hukum makruh menginjak sudah hilang. Wakadha mayuridu ziyaratahu, begitu pula yang sama dengan hal tadi adalah seorang yang ingin ziarah ke satu makom, kemudian dia tidak bisa sampai ke makam tujuan kecuali dengan melewati atau menginjak makam yang lain, itu hukum menginjaknya hukumnya tidaklah makruh. Walau ghairu qaribin, walaupun makam yang diziarahi bukan kerabat ya, tidak memiliki hubungan darah. Wajasmu sarhi muslim ka'akhirin bi hurmatil qu'udi alaihi wal wad'i li khabarin fihi yarudduhu annal murada bil julusi alaihi julusuhu li qada'il hajah kama bayyanatu riwayatun ukhra. Jadi Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim dan juga ulama yang lain, beliau mengatakan hukum duduk di atas pemakaman dan juga menginjak pemakaman itu hukumnya haram ya. Tadi kan dijelaskan bahwa hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Tetapi Imam Nawawi menegaskan di dalam syarah Muslim dan juga ulama yang lain menegaskan bahwa hukumnya haram. Hukum duduk di atas pemakaman atau menginjak pemakaman itu haram. Mengapa mengatakan haram? Karena ada hadis yang melarangnya. Tapi keterangan itu, keterangan Imam Nawawi dan yang lain, keterangan itu ditolak. Ditolak dengan bahwa yang dimaksud dengan duduk di atas pemakaman itu adalah duduk untuk berak ya, untuk berak atau kencing. Duduk yang tujuannya qada'il hajah, yaitu berak atau kencing. Jadi selama tidak berak, selama tidak kencing itu hukumnya makruh. Dan penjelasan tentang duduk di atas pemakaman yang dimaksud adalah duduk untuk berak atau kencing, penjelasan itu telah dijelaskan oleh riwayat yang lain. Jadi ada satu riwayat yang mengharamkan duduk dan menginjak satu makam, tapi ada riwayat yang lain yang menjelaskan bahwa maksudnya adalah duduk untuk qadil hajat. Jadi ada riwayat lain yang menjelaskan tentang hal itu. Oleh karena itu, ketegasan Imam Nawawi tentang keharaman hal ini itu terbantahkan ya, terbantahkan oleh riwayat yang lain. Wa nu bisa wujuban, wallahu a'lamu bishawabi.